kepada Allah. Ya. Itu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Jadi al-ikhlas ya, lillah ya, ala lillahi dinul khalis ya, agama ini ya, murni hanya ditujukan kepada Allah, milik Allah. Fala yakunu fi amalik syirk. Jadi tidak boleh perbuatan yang engkau amalkan itu jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Baik itu syirkul asghar apalagi syirkul akbar. Ya. Kalau syirkul asghar apa? Dia beribadah benar sesuai dengan sunnah. Namun ibadahnya itu ternyata ingin dipuji, ingin dilihat orang, ya, ingin dipandang dan sebagainya dari berbagai macam ya, bentuk syirkul asghar. Ya. Ini kan syirkun khafi. Ya. Dan tentunya amalannya bisa hancur. Jadi amalan yang dia kerjakan ketika itu bisa hilang, bisa sirna, bisa hancur. Kecuali dia bisa mengembalikan, memurnikan ibadahnya kepada Allah, kembali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan dia tujukan kepada selain Allah, ya berarti ibadahnya hancur ketika itu dan juga yang semua yang pernah dia lakukan akan sirna. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, ya syirkul akbar, maka ibadahnya, ya, ibadah engkau akan hancur semuanya. Berbeda dengan syirkul asghar. Kalau syirkul asghar, ya, tentunya amalan yang ketika itu saja. Misalkan dia bersedekah, ya, dia sedekah misalkan 5 juta, tapi ingin dilihat orang. Jadi orang lain biar tahu bahwasanya dia sudah kesekian, sehingga timbul rasa ingin didengarnya ataupun riya dia, sum'ah ataupun riya. Nah, maka hal ini bisa hancur ya, amalannya, amalan sedekahnya. Nah, kalau dia berbuat kesyirikan yang besar ya, jadi dia beribadah, ternyata ibadah yang dia lakukan tidak ditujukan kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah, berdoa, meminta-minta kepada selain Allah. Nah, atau bertawakalnya ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian yang kedua, wasani, yaitu alla ya'baduhu illa bima amara. Tentunya ya, dia melakukan ibadah alla yu'bad bima amara wa syara la bi ghairi dalik ya, minal ahwa wadzunun wal bidah. Tentunya dia tidaklah dia itu beribadah kepada Allah melainkan apa? Sesuai apa yang diperintahkan atau disyariatkan. Ya. La ya'buduhu bi ghairi dalik, jangan sampai dia beribadah kepada ya, selain yang disyariatkan ya, mungkin berdasarkan hawa nafsunya atau juga prasangka dia ataupun perbuatan bid'ah yang lain. Nah, hati-hati, jangan sampai ibadah yang kita lakukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita ataupun juga berdasarkan ihtisanat, prasangka yang mungkin dianggap ini baik, ataupun bid'ah yang lain yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibadahnya harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Jadi orang yang melakukan suatu perbuatan muhdats, ya, itu mengada-adakan di dalam perkara agama, ya, menambahkan atau mengurangi, atau juga bisa jadi dia menggantikan dengan yang lain, atau mungkin perkara-perkara yang belum pernah dilakukan kemudian dia lakukan itu sebagai bentuk ibadah, maka ini termasuk muhdats. Maka orang seperti ini yang tidak pernah kami contohkan, kata Rasul, tentunya amalan yang dilakukan raddun, yaitu tertolak, tidak akan diterima sekalipun itu amalan yang ikhlas, ya. Bahkan tidak sedikit biaya yang dia keluarkan ataupun juga tenaga yang sudah dia upayakan, namun kalau di situ tidak sesuai dengan al-mutaba'ah, ya, maka tentunya amalannya tertolak sekalipun dia ikhlas. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ada dua poin, ya, tadi dua aslan, ya, dua pokok diterimanya amal ibadah. Barang siapa yang diharapkan liqa'a rabbih, ya, bertemu dengan Rabb-nya, maka faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia itu beramal amalan soleh. Ya, amal soleh dikatakan amalan soleh apa? Harus, ya, sesuai dengan yang sudah dicontohkan. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan dia juga tidak berbuat kesyirikan ketika dia menjalankan ibadah kepada Rabb-nya dengan apapun bentuknya. Nah, wa qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajrun 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau di ayat yang sebelumnya fal ya'mal 'amalan shaliha, ya, ini menunjukkan kepada al mutaba'ah, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, ya, amalannya harus ikhlas kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya bala man aslama wajhahu lillah, ya, ini artinya mengikhlaskan amalannya itu hanya ditujukan kepada Allah. Wa huwa muhsin, kemudian dia muhsin, ya, perbuatan yang dia lakukan itu benar, baik, suatu kebajikan, amalan saleh, maka falu ajrun rabbi, tapi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia akan mendapatkan amalan yang akan diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Bahkan wala khaufun alaihim, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepadanya, yaitu tidak ada rasa khauf, rasa takut. Walahum yahzanun, bahkan juga orang-orang seperti ini yang selalu menjalankan ibadah dengan ikhlas dan mutaba'ah, mereka juga tidak merasa kesedihan. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kemudian di ayat berikutnya tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu Ya, jadi orang yang dia menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, artinya dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah, mengikhlaskan diri ibadahnya dan terus istiqamah. Ya, jadi dikatakan istiqamah, dia tidak menyimpang. Dia terus menerus di atas jalan tersebut. Tidak lalai, tidak bosan, tidak meninggalkan kewajiban, tidak melakukan suatu pelanggaran, kemaksiatan. Kalaupun dia melakukan suatu kemaksiatan atau terjatuh kepada kekeliruan, kesalahan, ya, tentu dia kembali. Fa'al fahisyatan, kemudian dia kembali. Fastaghfaru lidzunubi, dia akan kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa yang sudah dilakukannya, kemudian bertobat untuk meninggalkan dan menjauhinya. Maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tentunya orang seperti ini tidak akan ada rasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah jamin, bahkan ketika malaikat turun kepadanya ingin menjemput ajalnya, wala takhaf wala tahzan, jangan engkau takut nanti ketika di hari kiamat, jangan kau bersedih ketika meninggalkan harta dan keluarga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaminnya, bahkan akan diberikan surga, diberikan kabar gembira. Itu masuk ke dalam surga kalau dia mau istiqomah di atas jalan tersebut, ya, masih terus beribadah, masih rajin, ya, mengamalkan amalan soleh, ya, baik dia berkumpul dengan orang soleh ataupun ketika sendirian ataupun di mana saja dia berada, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Fala nuhyanu hayatan thayyibah, bahkan akan diberikan kehidupan yang baik, diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila. Kemudian di ayat berikutnya juga sama, ya, jadi orang yang masih menjalankan ahsanu dinan, ya, kemudian mimman aslamu wajhahu lillah, mengamalkan amalan soleh, bahkan dia juga memurnikan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, ya, dan siapa yang paling baik ketika dia menjalankan agama, menjalankan syariat, itu orang-orang yang ikhlas dan dia muhsin, ya, artinya mutaba'ah lir rasul. Dan ini sama saja dia mengikuti wattaba millati ibrahima hanifa, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim adalah khalila, orang yang disayang. Jadi fal amal as-shalih wa al-ihsan, jadi amal soleh ini yang dikatakan sini adalah al-ihsan, wahuwa fi'lul hasanat, jadi perbuatan-perbuatan yang baik. Wal hasanat ya ma ahabbahullahu wa rasul, tentunya perbuatan yang baik al-hasanat ini, ya, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wahuwa ma amara bihi, tentunya apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan juga amar ijab wa istihbab, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, tetap dia kerjakan. Dan ini juga termasuk bentuk istiqomah dia untuk menjalankan ibadah. Jadi orang katakan istiqomah kalau masih menjalankan ibadah, baik yang wajib ataupun yang mustahabnya. Fama kana minal bid'ah fid din allati laysat fil kitab wala fi sahih sunnah Maka orang yang dia menjalankan kebid'ahan di dalam agama yang tidak ada di dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis wala fi sahih ya, atau fi sahih sunnah, fa innaha wa in qalaha man qalaha wa amila biha man amil, sekalipun ada yang mengatakan ataupun mengamalkannya, maka hal tersebut bukan termasuk perbuatan yang syar'i. Sekalipun orang banyak sudah melakukan, ataupun juga orang yang mereka anggap berilmu mengatakan ini boleh, ya, ini masyru', tapi ternyata tidak ada di dalam Alkitab was sunnah, maka hal tersebut fa innallaha la yuhibbuha wala rasul. Ya, fa innallaha la yuhibbuha wala rasul. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mencintainya. Demikian juga rasulnya. Ya. Arti berpas diri dengan perbuatan yang mereka lakukan. Fala takun minal hasanat, dan tentunya hal tersebut bukan perbuatan yang hasanat yang baik. Wala minal amal as-salih, dan juga bukan termasuk amalan salih. Ya. Jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah ada di dalam syariat ya, yang diajarkan oleh Rasul, maka bukan termasuk al-hasanat wal-amal salih, bukan termasuk perbuatan yang baik dan juga amal salih. Kama anna man ya'mal ma la juz, sebagaimana orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ya, kal fawahis wa zulm laisa min al-hasanat, yang jelas kalau perbuatan yang az-zulm, zaliman, kejian, anarkis dan yang lain, ya ini kan bukan termasuk perbuatan hasanat, jelas. Namun ada juga orang yang menganggap mungkin ini dia melakukan zikir ataupun melakukan bentuk ibadah yang lain ya, mungkin masuk kategori ibadah, tapi ternyata yang dia lakukan ada di situ perubahan atau penghususan ya, maka terjatuh kepada al-bid'ah. Ya. Maka hal tersebut bukan termasuk al-hasanat wal-amalus salih. Nah, baik. Ini diantara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masih dijaga untuk senantiasa melakukan ibadah amal salih yang benar dan juga istiqamah di atasnya. Naqtullahu subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.